Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa catatan tambahan, ada dua catatan tambahan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, di hadis yang telah kita bahas, innallah yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Saya ingin bacakan syarah Syekh Ibn Baz untuk kata-kata al-khafi. Al-khafi yang tidak cari popularitas. Penjelasan dari Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala untuk kalimat al-khafi, alladzi la yata'arradu li syuhrati. Dia adalah orang yang tidak cari popularitas, bahkan tidak menginginkan terkenal. Bal huwa bal huwa min ardin nasi khafiyan bainan nasi, maka dia samar, tidak dikenal oleh banyak orang. Laisa mimman yaqsudu dunya, karena dia bukanlah seorang yang mencari dunia. Au sum'ataha, atau reputasi dunia. Au riyasataha, atau kemuliaan di dunia, atau riya berkenaan dengan dunia dan semacam itu. Nah, dia adalah seorang yang bersungguh-sungguh untuk taat pada Allah, berpaling dari semua yang Allah harapkan. Tarikun li talabi syuhrati bainan nasi. Dia memang dia tinggalkan upaya-upaya untuk mencari popularitas di tengah-tengah manusia. Itu al-khafi. Fa'adha min maha billahi azza wa jal, makanya di antara hal yang dicintai oleh Allah. Lakin idza istahara min duni qasdin minhu. Akan tapi jika seorang itu terkenal tanpa meniatkannya. Istahara bi ta'atillah, kemudian dia terkenal sebagai orang yang taat pada Allah, atau terkenal dengan ilmu, atau dengan jihad, maka ini tidak mengapa. Fa hadza busra ajjalahu Allah, maka itu kabar gembira yang Allah segerakan. Ajjalallahu lahu wa thawabun ajjalahullahu lahu wa la yaduhu. Ini adalah pahala ganjaran yang Allah segerakan ya untuknya, dan ini tidak mengapa, tidak membahayakannya. Maka berkenaan dengan al-khafi, Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan, bedakan antara mencari popularitas dan jadi populer tanpa mencarinya. Yang dimaksudkan oleh hadis al-khafi yang Allah cintai adalah tidak cari-cari. Tidak cari-cari. Bahkan kalau bisa berharap tidak terkenal. Tapi seandainya tanpa dicari-cari terkenal, ternyata manusia mengenalnya. Mengenal kebaikannya, mengenal ilmunya, mengenal perjuangannya. Maka inilah ya dulu, maka ini tidak mengapa. Bahkan beliau katakan itu adalah thawabullah al-mu'ajjal, adalah busra ajalahullahu, pahala atau balasan yang disegerakan, atau kabar gembira yang disegerakan. Kemudian kemarin di halaman 106 tentang pengaruh penguasa. Jika raja itu baik, maka baiklah rakyatnya. Jika penguasa itu rusak, maka rusaklah rakyatnya. Maka ada cerita menarik tentang hal ini. Kemudian ada ungkapan annasu alladzina mulukihim, nah, rakyat itu mengikuti agama pemimpinnya. Ada cerita menarik tentang hal ini yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ketika di Bidayah wa Nihayah, ketika menjelaskan biografi Al-Walid ibn Abdul Malik. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, qalu kanat himmatul walid fil binai. Sejumlah para ulama mengatakan yang menjadi orientasinya Al-Walid ibn Abdul Malik itu adalah pembangunan fisik, pembangunan sarana prasarana. Wa kana an-nasu kadzalik. Maka rakyatnya pun juga penggemar bangun-bangun. Yalqa rajula rajula fayaqul. Maka di masa Al-Walid ibn Abdul Malik, kalau orang itu ketemu sama temannya, maka yang jadi bahan obrolan, mada banaita, sedang bangun apa atau sudah telah bangun apa, mada amarta, ini sedang renovasi apa. Nah, yang ditanyakan renovasi, bangun gitu. Kemudian makanat himmatu akhihi, sedangkan ini saudaranya Al-Walid ibn Abdul Malik, berarti Sulaiman ibn Abdul Malik, itu himmatuhu makanat himmatu akhihi Sulaiman, sedangkan orientasi Sulaiman ibn Abdul Malik yang dia juga pernah jadi khalifah itu finnisa'i, masalah poligami, masalah kawin. Makanan nasu kadalik, maka kondisi rakyat pun demikian. Yalqa rajula rajula, ketika ada orang kemudian ketemu temannya, maka bahan obrolannya, kam tazawwajta, sudah berapa kali kawin. Ma'ata indaka minasarari, engkau punya budak perempuan yang dikumpuli ada berapa. Makanan himmatu Umar ibn Abdul Aziz fi qiraatil Quran. Lain hanya dengan penguasa yang lain, Umar bin Abdul Aziz. Maka orientasi hidup beliau saat beliau jadi penguasa adalah baca Al-Quran. Wafis sholati wal ibadati. Orientasinya adalah sholat dan ibadah. Wakana nasu kadhalik. Keadaan rakyat pun di masa Umar bin Abdul Aziz juga demikian. Yalqa rajul rajula. Maka di masa Umar bin Abdul Aziz, ketika orang itu bertemu dengan temannya, maka yang ditanyakan, kam wirduka, berapa juz wirid harianmu. Wirid harianmu baca Al-Quran berapa juz. Kam takra kula yaumin, berapa juz yang kau baca setiap harinya. Mata sholait al-barihata, semalam sholat malam apa enggak. Maka demikian gambaran di tiga penguasa, antara Walid bin Abdul Malik, Sulaiman ibn Abdul Malik, sama Umar bin Abdul Aziz. Maka suasana di bawah itu seperti suasana hatinya dan pikirannya sang penguasa. Oleh karena itu wannasu yaqulun, banyak orang mengatakan annasu ala dini malikihim. Manusia itu mengikuti agama penguasanya. Kemudian ada sejumlah ayat yang menunjukkan bahwasanya benarnya kalimat ini. Benarnya ungkapan annasu ala dini malikihim, kalau kalian dikutip oleh Ibnu Katsir, itu terdapat sejumlah ayat yang menunjukkan benarnya hal ini. Maka ada ayat yang mengatakan, ayat Al-Quran yang menyebutkan wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Fir'aun menyesatkan kaumnya, rakyatnya. Wa ma hada, dan tidak memberikan petunjuk. Maka Fir'aun punya pengaruh pada rakyatnya. Dialah yang menyesatkan rakyatnya, menunjukkan penguasa punya pengaruh pada rakyat bawahnya. Ayat yang lain mengatakan tentang Fir'aun, qadama qaumahu yawmal qiyamah fa'aradahumun nar, maka dia bawa kaumnya pada hari kiamat dan dia antarkan kaumnya ke neraka. Fabi'sil wirdul mawrud, maka itu sejelek-jeleknya tempat yang didatangi. Maka disampaikan bahasa Fir'aun itulah yang mengantarkan rakyatnya ke neraka. Ayat yang lain mengatakan, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Maka Allah ceritakan tentang orang sesat yang statusnya adalah pengikut. Apa sebab mereka sesat? Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dulu taat pada pimpinan-pimpinan kami. Fa'adaluna sabila, lantas mereka menyesatkan kami. Ya, maka meskipun di akhirat ya tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada pimpinan, masing-masing bertanggung jawab dirinya sendiri. Namun yang jadi pelajaran adalah pengikut itu jadi sesat karena ajaan pimpinannya. Demikian juga terdapat asar yang dikutip sebagai perkataan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dan ada versi yang lain mengatakannya adalah perkataan Umar. Ya, Utsman mengatakan innallaha yaza'u bisultan mala yaza'u bil Qur'an. Si Allah Subhanahu wa taala mencegah dengan penguasa satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh para dai dengan Al-Qur'an. Ya, maka ya, diakui adanya pengaruh penguasa yang dia bisa melakukan sejumlah tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh para dai yang cuma bisa bicara kemudian menyampaikan dalil. Atau sebelumnya ada ayat yang lain tadi kelewatan, ada ayat yang lain yang mengatakan wa barazulillahi jami'an, maka semuanya kumpul menghadap Allah. Faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru, maka rakyat jelata yang lemah-lemah berkata kepada para pimpinan, inna kunna lakum taba'an, dulu kami di dunia cuma mengikutimu. Fal antum murnuna anna min azabillahi min syai', apakah kemudian kalian bisa menyelamatkan kami dari azab Allah meskipun barang sedikit. Ya, maka mereka menegaskan bahasanya sesatnya mereka karena ikut pimpinannya. Maka ini semua, ini sejumlah ayat yang menunjukkan bahwasanya ya, Al-Quran mengakui pengaruh pemimpin. Bahasanya pemimpin itu bisa mempengaruhi, menggiring rakyatnya kepada kejelekan. Itu satu hal yang diakui dan bukan satu hal yang diingkari. Kemudian kita lanjutkan hadis 10 ya, kulubani adamu khata. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang ke-10, kulubani adamu khata'un, setiap keturunan Adam itu punya banyak kesalahan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap keturunan Adam itu punya banyak kesalahan dan sebaik-baik orang yang punya banyak kesalahan adalah at-tawwabun, adalah orang-orang yang gemar bertobat. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya kuat. Khata'un artinya terjumus dalam kesalahan, karena seorang bihukmi da'fi mengingat kelemahannya, maka dia urdatan, sasaran untuk melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan. Al-khata'u kesalahan adalah maksiat dan dosa, maka terjadi darinya maksiat dan kemaksiatan. Yaqa'u minhu dzunubun, dia melakukan dosa, inilah karakter manusia. Akan tapi Allah dengan karunia-Nya, dengan anugerah dan karunia-Nya, li ilmihi bihadal insan, karena Allah tahu manusia, maka Allah bukakan untuk manusia pintu taubat. Dan sebaik-baik orang yang punya banyak kesalahan adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertobat. Maka jika seorang yang terjerumus dalam kesalahan, maka adalah dia bersegera bertobat. Taubat dalam bahasa Arab artinya kembali, dan yang dimaksud di sini adalah kembali menuju taat. Ila itu diterjemahkan dengan menuju, dan min kadang terjemahnya adalah menjauh. Fahadha fihi, maka isi hadis ini tidaklah dijumpai orang yang selamat dari kesalahan dari kalangan keturunan Adam. Dan kesalahan itu berbeda-beda, walakin akan tapi kewajiban seorang jika terjadi pada dirinya kesalahan bersegera untuk bertobat dan mohon ampun. Karena tobat itu tajubu maqablaha, menghapus sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, innamat taubatu, hanyalah taubat Allah yang Allah terima itu adalah tobat yang dilakukan orang-orang yang melakukan kejelekan, bijahalatin, karena menuruti nafsunya. Jahalah di sini bukanlah maknanya tidak tahu, namun jahalah di sini al-murad biha yang dimaksudkan adalah adamul hilmi, tidak bisa ngontrol diri, ya larut dengan godaan nafsu. Ala la yajahalan ahadun alaina. Ingatlah bahasanya tidaklah ada satupun orang yang usil pada kami. Fana jahala fauqa jahlil jahilina. Maka kami akan balas mengusili dia lebih dari usilnya orang-orang yang usil. Maka jahil di sini bukan artinya adamul ilmi, namun tidak bisa mengontrol diri. Maka makna firman Allah Ta'ala, hanyalah taubat itu alallahi, tanggungan Allah untuk menerimanya, untuk orang-orang melakukan kejelekan, bijahalatin. Bijahalatin artinya yakni birushmin wa adami ru'yatin, tanpa dilihat-lihat dulu, wa adami tafkirin, dan tanpa dipikir terlebih dahulu. Rusmin sebentar. Asal Rusmin, Rusmin Zulmin, atau enggak, ini yang pas, bila nadarin, tanpa pertimbangan. Bijahalatin yakni birusmin, tanpa pertimbangan. Wa adami ru'yatin, tanpa dilihat-lihat dan tanpa dipikir-pikir. Kemudian bertobat mingkaribin, segera. Kemudian segera bertobat, yaitunya yatubu mingkaribin, segera bertobat, tidak menunda-nunda tobat sampai waktu yang lain. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang jika melakukan perbuatan kecil itu dosa besar, atau zalim dengan diri sendiri itu dosa kecil, dia ingat Allah lantas mohon ampun untuk dosa-dosanya. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan tidak ngotot melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan tahu kalau salah. Karena hadal hadis, maka seakan-akan hadis ini isinya adalah berita bahasanya terjumus dalam kesalahan adalah tabiat dan karakter manusia. Akan tapi dengan kemurahan Allah dan anugerahnya, Allah bukakan baginya pintu taubat. Ini adalah terapi kesalahan, atau batu ilallahi, bertobat kepada Allah. Kemudian diam adalah hikmah. Dari Anas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, diam itu hikmah, namun sedikit orang yang melakukannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakannya dikeluarkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang dhaif. Baihaqi menilai bahasanya yang benar, yang betul. Ini adalah mauquf, ucapan mauquf, yaitu perkataan Anas. Kemudian Anas menceritakan perkataan Luqman Al-Hakim. Di catatan kaki satu dilihatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman, waqal Baihaqi mengatakan, hadza wa sahih an Anasin. Yang betul ini dari Anas. Anas mengatakan, Luqman mengatakan, ni asumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Juga dikeluarkan oleh Al-Hakim, disebutkan oleh Qurtubi di tafsirnya, ya, di tafsirnya. Nah, penjelasannya di hadis ini, kalimat ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun yang betul dia adalah dinukil dari perkataan Luqman Al-Hakim yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Walaqad atayna Luqman al-hikmata, sungguh telah kami berikan pada Luqman hikmah supaya bersyukur kepada Allah. Dan Luqman adalah rajulun hakimun, seorang yang bijak, rajulun aswad, ya, berkulit hitam, dikatakan dia adalah orang Ethiopia. Allah berikan padanya hikmah dan ilmu, wasawa, dan jadilah perkataannya perkataan hikmah, dan Allah menyebutkan wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya di Al-Quran. Ya, maka yang patut digarisbawahi, rajulun aswad. Ya, maka dia adalah seorang yang kulit hitam yang boleh jadi dianggap rendah oleh sebagian orang. Jadi dia bukan nabi, namun Allah abadikan ya, ucapannya. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Seorang yang berkulit hitam, ketika dia berilmu sehingga dia menjadi orang yang bijak, ya, maka abadi namanya. Maka Allah muliakan, Allah tinggikan. Maka kemuliaan adalah kemuliaan ilmu. Dan orang yang punya, boleh jadi punya kekurangan atau dianggap kurang oleh banyak orang dari sisi fisik, ketika dia orang yang berilmu, maka tertutup. Maka tertutup. Faraja, maka yang betul ini adalah perkataan Luqman. Walau munasabah, dan ini ada ceritanya. Yurwa, diriwayatkan bahasanya Luqman hadir di tempatnya Dawud. Sebagian ulama mengatakan Luqman itu hidup di masa Nabi Dawud alaihissalam. Wakana Dawud, dan Dawud itu sedang membuat baju besi. Allah lembekkan untuk Dawud besi, sehingga jadilah Dawud membuat minha dari besi, aduruk, baju besi yang dipakai oleh orang-orang yang berperang untuk menjaga mereka dari senjata. Luqman duduk di dekat Dawud. Dawud sibuk dengan besi. Maka Luqman ingin menanyai Dawud, ma huwa hadza shughli, apa ini kesibukan ini? Akan tapi dia bersabar sampai Dawud alaihi salam selesai dari membuat baju besi dan memakainya. Maka fa'arafa Luqman, maka Luqman mengetahui maksud dari pembuatan ini dan kenapa Dawud sibuk dengan besi. Waqala inda dhalik, pada saat itu kemudian barulah dia sadar mengatakan diam itu hikmah, namun sedikit orang yang melakukannya. Yakni artinya tatkala dia bersabar sampai Dawud selesai membuat baju besi, dia tahu maksudnya tanpa perlu bertanya. Maka perkataan ini baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah Luqman, menunjukkan disyariatkannya jaga lisan dari banyak ngomong. Wa hadza din, terdapat dalam banyak hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia diam atau hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Maka jika Anda melihat bahasa yang berkata itu bermanfaat, ada padanya kebaikan, silakan bicara. Jika tidak, jaga lisan Anda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, dan tidaklah manusia ditelungkupkan dalam neraka pada wajahnya atau pada lubang hidungnya kecuali itu adalah hasil panen lisannya. Maka berbicara tidak dilakukan dia adalah satu hal yang berbahaya bagi manusia, kecuali jika dia jaga diri darinya dan menjaga lisannya. Tidaklah berbicara kecuali yang mengandung faedah. Karena perkataan itu boleh jadi ada yang statusnya syirkun, ada yang statusnya riba dan namimah, dan ada yang statusnya caci maki dan celaan. Maka lisan satu hal yang berbahaya. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, siapa yang menjamin padaku dia bisa menjaga apa yang di antara dua tulang rahangnya yaitu mulutnya, dan apa yang di antara dua kakinya itu kemaluannya, maka aku jamin surga untuknya. Wa qalilun, namun sedikit orang yang mau melakukannya. Banyak orang tidak bersabar, akan tapi sedikit orang dia yang bersabar dan nahan lisannya. Maka jika dia lihat ada ruang untuk berbicara, berbicara. Walil kalami faedatun, dan ketika berbicara itu ada faedahnya, dia berbicara. Wa illa, jika tidak, maka dia diam. Catatan kaki, dia kena At-Tirmidzi dan Ahmad dari Abdullah bin Amr ibn Al-As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang diam naja, dia selamat. Fahadha fihi, maka isi hadis ini adalah disyariatkan yang mempersedikit berbicara kecuali mengandung faedah dan mengandung kebaikan. Nah, anas Allah kemauan pada Allah, karena Allah berikan pada kita kemampuan untuk menjaga lisan, menjaga kita dari perkataan yang alaina, menyusahkan kita, lalana, bukan yang menguntungkan kita. Dan suka Allah jadikan perkataan kita dalam hal yang bermanfaat dan hal-hal yang berfaedah bagi kita untuk agama dan akhirat kita. Innahu sami'un mujib, dia maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Catatan ke kedua, dia kena Baihaqi dalam surah Abu Lima dari Aisyah. Aisyah mengatakan, salah satu kalian berwudu dari makanan yang enak yang dia makan, namun tidak berwudu dari perkataan al-aura yakuluha. Ya, aura dari kata a'war, maksudnya harusnya buta sebelah. Biasanya artinya buta sebelah, tapi ini mungkin ada arti yang lebih tepat. Aura kalimah awal fa'lah al-qabihah. Walaya tawadau minal kalimatil aura, namun tidak berwudu karena setelah mengucapkan perkataan yang jelek yang dia ucapkan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa yang terlalu banyak tertawa maka dia kurang berwibawa, dan siapa yang terlalu banyak guyon maka diremehkan. Siapa yang banyak ngomong, banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, maka pas-pasan rasa malunya. Dan siapa yang pas-pasan rasa malunya, maka pas-pasan sikap hati-hatinya. Wa man qalla wara'u, dan siapa yang pas-pasan waraknya, mata qalbuhu, mati hatinya. Ya, kemudian kita masuk di bab yang ketiga dari Kitabul Jami' min Bulughul Maram, yaitu bab menakut-nakuti tentang akhlak yang jelek. Catatan kaki, perkataan Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Al-Fawaid, inti dari akhlak yang tercela seluruhnya adalah, pertama sombong, mahana kemudian mahana kehinaan, wadana'ah dan kerendahan. Dan inti akhlak yang terpuji seluruhnya adalah khusyuk dan cita-cita yang tinggi. Nah, kemudian beliau jelaskan, maka berbangga-bangga, batok sombong, asar sombong, ujub, hasad, al-baryu, suka menyakiti orang, khuyala sombong, zalim, keras, tajabur, sombong, al-i'rad, cuek atau berpaling, iba menolak untuk menerima nasihat, al-isti'thar mengutamakan diri sendiri, mencari ketinggian, kedudukan yang tinggi, cinta kedudukan dan kepemimpinan, ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dilakukan, dan yang lainnya, itu adalah lahir karena sombong. Bohong, kemudian rendah, khianat, pamer, makar, menipu, tamak, ketakutan, pengecut, bakhil, ajis, tidak berdaya, malas, menghinakan diri pada selain Allah, istibdal alladhi wa adna billadhi huwa khair, memilih yang lebih rendah dan meninggalkan yang lebih baik dan semacam itu, maka ini adalah pangkalnya adalah al-mahanah, pangkalnya adalah kehinaan, dana'ah kerendahan, dan jiwa yang kerdil. Jiwa yang kerdil. Adapun akhlak mulia semacam sabar, pemberani, adil, menjaga kehormatan dan nama baik, iffah menjaga kehormatan dari zina atau minta-minta, sianah menjaga diri, dermawan, tidak mudah emosi, memaafkan dan memaafkan, ihtimal, sabar dengan sikap-sikap orang, mendahulukan orang lain. Izzatun nafsi, memuliakan diri dari hal-hal yang rendah. Tawadu, qanaah, jujur, ikhlas, membalas kebaikan dengan kebaikan atau dengan yang lebih baik. Taghaful, pura-pura tidak tahu ketergelinciran atau kesalahan orang lain. Watakul istighal bima la ya'nihi, tidak sibuk dengan hal yang bukan jadi urusannya. Bersihnya hati dari semua akhlak-akhlak yang tercela, itu semua muncul karena khusyuk dan ulul himmah, cita-cita yang tinggi. Ya, maka di antara akhlak penting, ya, di antara akhlak mulia tadi disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim adalah at-taghaful an zalatin nas, pura-pura tidak tahu dari ketergelinciran orang. Ada orang yang tergelincir ucapannya sehingga menyakitkan kita, tergelincir perbuatannya sehingga dia melakukan perbuatan yang sebenarnya bikin jengkel kita. Maka pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak tahu telah terjadi demikian, itu satu akhlak mulia. Dan di antara kiat penting untuk bahagia, di antara kiat penting untuk bahagia, kawannya tergelincir maksudnya guyon, namun ngomongnya nyelekit, ngomongnya bikin sakit hati. Karena semangat mau guyon, maka kita yang jadi korban kemudian merasa tidak jadi korban. Merasa tidak jadi korban, maka ucapannya masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri seakan-akan tidak pernah ada. Maka itu akhlak mulia. Itu akhlak mulia. Ada kawan yang bermaksud biasa, non perbuatannya itu menyakitkan. Dan kita anggap, kita tahu kalau dia kawan, kita tahu dia tidak punya niatnya jahat pada kita, namun perbuatannya menyakitkan. Maka ada, namun dianggap tidak ada. Ada, namun tidak dilihat. Ada, namun segera dilupakan. Ada, namun tidak dimasukkan ke dalam hati, gitu kalau bahasa Indonesia. Ada, namun tidak dimasukkan dalam hati, sehingga adanya dianggap seperti tidak adanya. Maka itu adalah diantara bentuk akhlak mulia dan sebab penting orang agar mudah bahagia. Orang itu gampang galau karena semuanya dimasukkan ke hati. Tidak ada taghaful. Semuanya masuk di hati, semuanya bikin jengkel, semuanya bikin marah, semuanya bikin ini. Maka isinya setiap hari marah-marah. Isinya setiap hari bikin jengkel karena kita bergaul dengan manusia. Dan manusia itu mengecewakan. Dan manusia itu mengecewakan. Tidak ada yang tidak ada manusia yang tidak mengecewakan. Perfect, tidak ada yang tanpa mengecewakan, tidak ada. Maka supaya kita tidak kecewa, maka supaya kita tidak kecewa punya taghaful. Nanti jadinya tidak kecewa dengan manusia. Tapi kalau tidak ada taghaful, maka karakter manusia mengecewakan. Karakter manusia mengecewakan, bikin kecewa. Maka nanti isi hatinya selalu tidak nyaman kalau tidak ada taghaful. Tapi kalau orang itu taghaful, lihat namun tidak dilihat, dengar namun tidak didengar, semuanya berlalu begitu saja, tidak dianggap. Maka ini akhlak mulia dan ini adalah sebab penting bahagia. Di antara ini terjadi dalam masalah berkawan, ini juga terjadi pada masalah bertetangga. Kita akan nyaman dengan tetangga kalau punya taghaful. Kalau kita punya taghaful, kalau tidak ada taghaful, maka sikap tetangga yang tidak mengenakan masuk di hati, jengkel, marah, bertumpuk bolak balik, artinya jadi dendam. Maka tidak pernah bahagia. Maka tidak akan pernah bahagia. Maka tidak akan pernah punya tetangga spesial, tetangga yang akrab, itu tidak ada. Semuanya jengkeli semua masalahnya. Yang itu jengkelin, itu juga pernah jengkelin, itu ya juga pernah jengkelin. Tidak ada punya teman akrab. Syarat awetnya teman akrab, tetangga akrab, taghaful. Itu nanti bisa punya banyak teman akrab. Dia bisa punya banyak kawan akrab, tetangga akrab, karena punya at-taghaful an zalatin nas. Dia sebagian hal-hal yang nyelekit, yang menyakitkan itu tidak sengaja. Tidak disengaja. Namun kenapa? Karena larut guyon, larut dengan apa? Ya, sehingga tiba-tiba melakukan hal semacam itu. Ya, sehingga disebut dengan istilah zalatin nas, ketergelinciran manusia. Ya, karena ketergelinciran manusia, maunya itu mengakrabkan diri, ternyata dia mau mengakrabkan diri, mau mendekat dengan sikap yang tidak sopan. Ya, pas itu pas sensi lagi, pas sensitif lagi. Akhirnya kemudian dia merasa, oh ini menyakitkan. Ya, padahal itu sama sekali tidak dia maksudkan. Ya, maka disebut dengan zalatin nas, ketergelinciran manusia. Ya, dan ini kiat penting untuk awetnya rumah tangga. Ya, istri itu kemudian membahagiakan, syaratnya suami taghaful. Ya, dengan kesalahan, dengan kekurangan-kekurangan istri. Dia yakini ini adalah wanita yang mencintainya, yang menginginkan kebaikan dari dirinya dan bukan menginginkan keburukan pada dirinya. Maka hal-hal yang nyelekit, hal-hal yang bikin sakit hati, yang bikin jengkel, dianggap tidak ada. Demikian juga sebaliknya, seorang istri itu akan bahagia dengan suaminya kalau dia taghaful. Berangkat dari keyakinan bahwa suaminya adalah lelaki yang mencintainya, maka seandainya ada hal-hal semacam itu dia maksud baik namun salah cara, tidak maksud baik, niat baik namun ternyata tergelincir, maka dia anggap itu tidak ada, maka dia rumah tangga akan awet. Tanpa ini maka tidak awet. Ya, kembali at-tarhib, tarhib artinya at-tarhib, nakut-nakuti, tabzih membuat takut, tarwih sama membuat takut. Masawil akhlak, akhlak yang jelek, itulah sama dengan akhlak sayyi'ah, semacam mudah marah-marah, pelit, zalim, dan akhlak-akhlak tercela yang lain. Karena Allah perintahkan untuk memiliki akhlak yang indah dan bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Inilah sifat orang-orang yang beriman, ada berakhlak yang jelek dan tercela, maka dia sifat orang munafik dan orang kafir. Maka di antara akhlak jelek adalah hasad. Iyyakum wal hasada waspadailah hasad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasada, hati-hatilah dengan waspadailah hasad, karena hasad itu memakan kejelekan kebaikan sebagaimana api memakan kayu-kayu kering, diriatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Namun kalau Ibnu Majah dari jalurnya Anas dengan redaksi yang semisal, catatan kaki satu. Hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Ibnu Baz di Hasiyah Buluhul Maram, demikian juga dinilai dhaif oleh Al-Albani di silsilah dhaifah, meskipun maknanya benar. Maka di antara akhlak yang tercela adalah hasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahayanya dengan mengatakan iyyakum bil hasada. Ini adalah tahdzir, peringatan. Maka ini adalah sighah iyyakum, itu adalah di antara bentuk kalau dalam pelajaran nahwu disebut dengan sighah tahdzir. Tsumma bayyana, kemudian Nabi jelaskan dampak jelek hasad, yaitu membinasakan umat-umat sebelum kita. Hasad artinya menganggap hilangnya nikmat dari orang yang didengki. Atau sebelumnya, catatan kaki dua, untuk hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas juga dhaif di catatan kaki dua, didhaifkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Faedah perkataan Syekh Abdulaziz Ibnu Baz di Hasiyah Bulul Maram, wakilau madah dua-duanya dhaif, karena di sanadnya yang pertama terdapat rawi yang tidak mubaham, tidak dikenal, yaitu rawi dari Abu Hurairah. Al-Hafidh Ibn Hajar di Takribut Tahdib mengatakan, qalahu, demikian disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di Takribut Tahdib. Dan dia adalah kakek Ibrahim Ibn Usaid. Sedangkan di sanad yang kedua, yaitu Ibn Majah dari Anas, terdapat Isa Ibn Abi Isa Al-Khayat, dan dia perawi yang matruk, yang ditinggalkan riwayatnya sebagaimana dalam takrib. Kembali ke atas. Maka hasad adalah maknanya menganggap hilangnya nikmat dari orang lain. Maka jika dia lihat ada seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia menganggap hilangnya nikmat itu darinya. Baik dia sama saja apakah dia inginkan untuk pindah pada dirinya atau yang penting hilang dari orang lain. Ini hasad. Adapun berangan-angan untuk dia bisa semisal orang yang dia iri. Minan nikmah, dia ingin supaya ada pada dirinya nikmat sebagaimana yang didapatkan oleh orang lain, maka ini bukan hasad, ini disebut ghibtah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada hasad yaitu hasad ghibtah kecuali untuk dua orang. Yang pertama orang yang Allah berikan padanya Al-Qur'an, Allah berikan padanya hafal Al-Qur'an. Lantas dia koma, dia salat bihi dengan membaca hafalannya di waktu malam. Dan seorang yang Allah berikan padanya harta yang banyak lalu dia sedekahkan di waktu malam dan siang. Fayarahu insanun mu'minun, maka ada orang ya, maka orang ini dilihat oleh seorang mukmin lantas dia mengangankan agar dirinya semisal itu. Maka ini bukan hasad, bal hadza mahmudun, maka ini terpuji, itu seorang menginginkan semisal orang-orang yang baik. Wayuqtada wayaqtadi bihim, dan meneladani mereka. Maka ghibtah yaitu pingin seperti orang lain, itu tergantung hukumnya, tergantung apa yang dia inginkan. Kalau itu kebaikan seperti orang-orang yang baik, maka hukumnya kebaikan. Namun jika itu yang dia inginkan adalah satu hal yang jelek, ya, maka itu kejelekan. Dan hasad adalah dosa pertama, ya, kedurhakaan pertama ya, kepada Allah di muka bumi. Atau kemudian mutlak ya, merupakan maksiat pertama yang terjadi. Itu hasadnya iblis. Wadzalik adalah tersebut dengan iblis tatkala lama hasad, tatkala hasad dengan Adam, karena Allah Jalla wa'ala mengutamakan Adam dan menciptakan Adam dengan tangannya, mengajarinya semua nama, kemudian mengunggulkannya dibandingkan para malaikat dalam ilmu, dan memerintahkan malaikat untuk bersujud pada Adam dalam rangka memuliakan Adam. Dan sujudnya malaikat itu adalah sujud ikraman, bukan sujud ibadah. Karena ibadah innama takunu lillah, itu hanya ada untuk Allah. Sebagaimana dua bapak Yusuf dan saudara-saudaranya, mereka tersungkur pada Yusuf, sujud dan bersujud ke dalam rangka menghormati Yusuf, watahiyah dan menghormati Yusuf. Ini boleh dalam syariat umat sebelum kita. Adapun kita, maka kita dilarang sujud kepada manusia secara mutlak. Alhasil kesimpulannya bahasanya Allah tatkala mengunggulkan Adam, dia didengki oleh iblis. Iblis tidak mau sujud pada Adam karena hasad. Maka iblis durhaka pada perintah Rabbnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya dengan melaknat, diusir dan dijauhkan. Dan kasih sayangnya tatkala iblis itu fasik terhadap perintah Allah dan durhaka, dan yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut adalah hasad. Ya, tadi kita baca sujud ada dua macam, ada sujud ikram dan ada sujud ibadah. Ya, sujud ikram tadi telah kita baca itu boleh di syarat umat terdahulu. Dalilnya sujudnya malaikat pada Adam, demikian juga sujudnya sejumlah saudara-saudaranya Yusuf. Maka dulu boleh, dan dalam syarat Muhammad itu diharamkan. Dan yang dan ini berarti bukan ibadah, karena ibadah itu haram sejak masa silam. Ya, sedangkan sujud dalam rangka sujud dalam rangka ibadah, maka itu jika untuk selain Allah itu haram sejak awal syariat, tidak pernah jadi halal. Dan ketika ada orang yang sujud kepada sesuatu, maka sujud untuk membunuh saudaranya. Allah Ta'ala berfirman, bacakan pada mereka berita dua anak Adam, yaitu berita yang benar adanya. Ketika keduanya menyampaikan korban, diterima dari yang satu, tidak diterima dari yang lain. Maka yang tidak diterima mengatakan, akan aku bunuh kamu. Maka orang yang tidak diterima korbannya mengatakan pada yang diterima korbannya, akan aku bunuh kamu. Dia hasad. akhirnya dia bunuh saudaranya secara zulma, secara zalim dan permusuhan karena sebab hasad. Kelihat dampak hasad menyebabkan bunuh orang. Wahuwa, dan dia adalah adalah korban pertama, korban pembunuhan pertama di atas muka bumi. Dan anak Adam yang membunuh itu adalah orang yang pertama kali mencontohkan kejahatan pembunuhan. Hadiat ke Imam Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah terbunuh satu nyawa secara zalim kecuali anak Adam yang terdahulu mendapatkan kiflun bagian dari darahnya, karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Demikian juga orang Yahudi tatkala diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad itu berasal dari orang Arab, mereka hasad dengan orang-orang Arab atas nikmat ini, karena mereka menginginkan agar kenabian yang terakhir itu ada pada Bani Israel. Mereka tidak ingin kenabian itu ada pada yang lain, maka mereka hasad dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir dengannya, dan hasad itu mendorong mereka ya untuk kafir dengannya. Padahal mereka mengetahui bahasanya dia adalah utusan Allah, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Hasad min anfusihim, hasad dari diri mereka sendiri. Mimba di mata bainalumullah hak, setelah nyata kebenaran baginya. Wa kadzalika, demikian juga hasad itulah yang menyebabkan pembunuhan, kezaliman dan melanggar hak orang lain di antara manusia. Kulluhu, semuanya mincara karena al-hasad. Maka hasad adalah sifat yang tercela. Maka wajib atas seorang muslim waspada jika dia jumpai pada dirinya ada gelagat syai'an minhu, sedikit gelagat, maka dalam tak perlindungan pada Allah, tidaklah dia cegah dan tidaklah dia tidak respon untuk berdialog bersama orang yang hasad. Namun dia cegah dan dia minta perlindungan kepada Allah. Karena orang yang bersujud mengalami ya'tarid Allahi fi qada'i wa qadarihi. Lian al-hasad, karena orang yang hasad adalah orang yang ya'tarid menentang Allah dalam qada' dan qadarnya. Dan ini adalah diantara kejelekan hasad, dia adalah hakikatnya menentang Allah. Dan orang yang hasad itu tidak akan dapat apa-apa, cuma membakar dirinya sendiri dan menghabisi dirinya sendiri, habis oleh hasad. Dan dia punya tahasar, dia cuma sedih karena dia tidak mampu mencegah nikmat Allah, dan dia menginginkan agar hilanglah nikmat itu dari orang tersebut. Maka dia sedih, dia dimakan oleh hasadnya sendiri. Seorang penyair mengatakan, lillahi duhu, betapa indahnya hasad, ma'adalu, betapa adilnya hasad. Bata abi sahibihi, dia mulai dari orang yang hasad, lantas dihabisi orang yang hasad kepada orang yang hasad. Wa'idun, dan juga yang lebih ngeri dari hal tersebut, hasad itu memakan pahala sebagaimana api membakar kayu-kayu kering, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Karena dia menentang Allah, lianna, karena dia ingin balas dendam dengan saudaranya dan menghilangkan kenikmatan saudaranya. Wala bil qatli, meskipun dengan melakukan tindakan pembunuhan. Maka hasad itu memakan amal kebajikan sebagaimana api memakan kayu-kayu kering, dan ini bahaya sekali. Maka dalam hadis ini terdapat kandungan celaan hasad, penjelasan bahaya hasad bagi orang yang hasad, dan tahdzir, peringatan dari sifat ini. Ibnu Qayyim di kitabnya Fawaid mengatakan, walil hasadi haddun, hasad itu punya definisi. Definisinya adalah bersaing untuk mendapatkan yang sempurna, yang ideal, dan sombong dan tidak ingin ayat taqaddam alaihi nadhiruhu, orang yang semisal dengan dia mendahuluinya. Fama tata ada dzalika, maka tatkala hasadnya lebih dari itu, maka jadilah dia kezaliman dan kezaliman. Dia berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain, dan dia sangat menginginkan untuk menyakitinya. Wa mata naqasa, dan jika kurang dari hal tersebut, karena maka itu adalah rendah dan lemahnya semangat dan kerdilnya jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hasada ila fitnataini, tidak boleh ada hasad, yaitu hasad ghibtah, kecuali untuk dua orang. Orang yang Allah berikan padanya harta yang banyak lantas dia habiskan dalam kebaikan, dan seorang yang Allah berikan padanya hikmah yaitu ilmu lantas dia memutuskan dengannya dan mengajarkannya kepada manusia. Fahad, maka ini adalah hasad persaingan. Maka orang yang hasad itu menuntut dirinya sendiri agar semisal dengan orang yang dia benci, ya, atau orang yang dia iri padanya. Ya, maka la hasad dalam hadis ini adalah hasad munafasa, persaingan, untuk agar bisa semisal dengan yang ya diirikan. Bukan hasad yang hina, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Hasad dalam hadis bukanlah hasad yang hina. Itu hasad yang jelek, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Kemudian selanjutnya adalah orang yang kuat, yang gagah perkasa adalah yang bisa mengendalikan diri ingdal ghadabi, ketika marah. Wa anhu, dan dari beliau, itu dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang suruati, orang yang menang ketika gula. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika marah. Muttafaqun alaihi. Maka di antara akhlak yang tercela adalah al-ghadab, mudah marah-marah. Marah pada aslinya adalah ghorizah, insting yang ada pada manusia. Tathur, bangkit ketika ada sebab-sebab bangkitnya marah. Lantas dia ingin intikam, membalas orang yang dia marah padanya. Maka orang yang kuat adalah orang yang bisa menjaga dirinya untuk tidak membalas. Inilah orang yang kuat. Syadid arti al-qawi. Bukanlah orang yang kuat adalah bisuruati, artinya membanting orang dengan kekuatan badannya, sehingga orang yang dia banting terkapar. Wa inna masyadid, nama orang kuat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika marah, sehingga dia tidak melampiaskan marahnya. Ya, marah itu ada dua macam. Marah karena Allah dan karena kehormatan Allah, ini marah yang terpuji. Yaitu terpuji jika Allah marah, jika kemudian dilanggarlah hal-hal yang diharamkan. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam marah jika dilanggar hal-hal yang Allah haramkan. Yang kedua, marah yang itu sebabnya adalah ingin membalas orang lain jika mereka berbuat jelek padanya. Makanya Allah, satu hal yang Allah mubahkan ya, untuk siapa saja yang abahullahu, Allah bolehkan bagi siapa saja yang mendapatkan perlakuan jelek untuk meminta qisas. Allah Ta'ala mengatakan, dan balasan kejelekan-kejelekan yang semisal. Sayi'ah yang kedua itu sebenarnya bukan kejelekan, meskipun dikasih nama kejelekan. Sayi'ah yang pertama itu betul kejelekan, itu kezaliman. Dan sayi'ah yang kedua itu sebetulnya kebaikan, karena maknanya adalah al-adl. Karena maknanya adalah al-adl, balasan orang yang berbuat jelek, sikap adil kepadanya, ya, meminta yang semisal. Walakinnahu, akan tapi Allah motivasi untuk memaafkan, menahan amarah dan memaafkan. Allah Ta'ala firmankan, siapa yang memaafkan dan memperbaiki orang yang dimaafkan, maka ada balasan untuknya di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah sama kebaikan dengan kejelekan. Tolaklah yang jelek dengan melakukan hal yang baik. Fa'idallah dibainaka, maka tiba-tiba orang yang antara anda dengan dirinya permusuhan, seakan-akan kawan yang dekat. Namun tidak ada orang yang bisa melakukannya, membalas kejelekan orang dengan kebaikan, kecuali orang-orang yang bersabar. Tidak ada yang bisa menerimanya kecuali orang yang sangat besar keberuntungannya. Dan jika setan melakukan gangguan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, karena dia Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka jika seorang itu marah karena ada seseorang yang ala rojin pada orang lain di selain perkara yang diharamkan, pelanggaran terhadap hal-hal yang Allah haramkan, maka wajib memaafkannya, mengontrol diri untuk tidak membalas, Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, orang-orang yang menahan ghaidha, bayangkan ghaidha, ghaidha itu syadidul ghadab, marah yang sangat besar. Kok bisa dia tahan? Itu artinya orangnya orang yang sangat istimewa dan memaafkan manusia. Makanya pujian untuk orang-orang yang memaafkan orang lain dan menahan amarahnya. Itulah orang-orang yang menahan amarahnya dan marahnya dan tidak menampakkannya. Kemudian terapi marah ada beberapa hal. Yang pertama, minta perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. Allah Ta'ala katakan, imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, jika ada, jika setan menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kemudian firman Allah, fasta'in, mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha, minasyaitani rajim, dari setan yang terkutuk. Ada dua orang yang saling mencaci di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di hadapan Nabi, dan Nabi melihatnya. Yang satu terpengaruh sehingga memerah wajahnya, kemudian intafakhat audajuhu. Intafakhat itu apa? Menggelembung. Audajuhu, urat-urat di lehernya. Lantas Nabi mengatakan, sungguh aku mengetahui satu kalimat saja diucapkan, saya akan bisa menghilangkan amarah yang dia jumpai, yaitu audzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian langkah yang kedua, jika marah maka berwudu atau mandi, karena marah datang dari setan dan setan makhluk terbuat dari api, sedangkan api itu bisa dipadamkan oleh api bisa dipadamkan oleh air. Maka jika seorang itu marah maka hendaklah dia mandi atau berwudu pakai air. Catatan kaki dua, perkataan saya menubas di bulul maram, dikeluarkanlah Abu Daud dengan sanad yang hasan dari Atiyah As-Sa'di, marfu'an sabda Nabi. Sebenarnya marah itu datang dari setan dan setan tercipta dari api. Wa inna ma tudfa'u annahu, api itu hanyalah bisa dipadamkan pakai air. Jika salah satu kalian marah, maka adalah dia berwudu. Yang kedua, tadi sudah ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang berdiri saat marah adalah duduk, siapa yang duduk dalam keadaan marah adalah dia berbaring sampai hilang amarahnya. Kalau orang yang tidak bisa menahan amarahnya, maka ketika dia marah sambil terbaring dan jadi duduk. Ketika sambil duduk marah maka jadi berdiri. Setelah berdiri marah kemudian nempeleng misalnya. Maka ini urutan marah yang terjadi pada banyak orang. Ya, kalau mau marah itu segera redam di Bali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menyanjung orang yang memiliki mengontrol dirinya ketika marah. Bahasanya dia adalah orang yang kuat, kuat secara abstrak, bukanlah kuat secara fisik. Siapa itu orang yang kuat secara fisik? Orang yang jika gulat dengan orang lain maka dia bisa membanting mereka yang nantang gulat. Catatan kaki satu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika salah satu kalian marah dalam keadaan berdiri dan duduk, jika marah dalam keadaan duduk, fa'indah apa jika hilang darinya rasa marah itu yang diharapkan, jika tidak maka berbaring. Demikian juga diriwayatkan kiat penting di Imam Ahmad dan Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya seorang mengatakan, idza khutiba ahadukum falyaskut. Di antara salah satu kalian, jika salah satu kalian marah, hendaklah dia diam. Maka di antara kiat penting ketika marah, ketika emosi adalah diam. Jangan nulis pesan WA, jangan telepon, ya, dan yang lainnya. Nanti karena pas marah kemudian ngomong, nulis, itu pasti disesali. Ya, atau umumnya disesali. Karena mikirnya tidak sempurna. Dan ketika diam maka itulah yang terbaik. Ini setelah lebih nyaman baru kemudian baru berbicara. Kemudian kezaliman adalah tumpuan kegelapan pada hari kiamat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Maka di antara akhlak yang jelek adalah adzulmu, zalim. Suka menyakiti orang lain, suka usil, suka mengganggu. Aslinya zalim dalam meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan digunakanlah kata-kata zalim dan maknanya adalah kurang. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala tentang Al-Kahfi, kiltal jannataini atat ukulaha, dua kebun tersebut mendatangkan hasilnya tanpa zalim sedikit pun, yaitu tanpa mengurangi produksi biasanya sedikit pun. Zalim itu ada tiga macam. Zalim terhadap Allah, itulah zalim dengan bentuk melakukan kemusyrikan. Dan dia adalah kezaliman yang paling zalim. Dia disebut zalim karena meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Maka dia adalah kezaliman yang paling besar. Allah Ta'ala berfirman, sunnya kemusyrikan, perkataan Luqman, inna syirka sunnya kemusyrikan la dhulmul azim, sungguh dia adalah kezaliman yang besar. Waqala Ta'ala, dan orang-orang yang beriman dan tidak menudai imannya dengan kezaliman, yaitu kemusyrikan, fahadha a'zamu dhulmi, maka ini kezaliman yang paling besar, zalim terhadap hak Allah. Kemudian macam yang kedua, zalim terhadap manusia. Dan zalim kepada manusia ada tiga macam. Yang pertama, fi a'radihim, menzalimi kehormatan manusia dengan mencaci, dengan mengribah. Yang kedua, harta, dengan mencuri misalnya. Yang ketiga, pada badan, dengan melukai, menyakiti, sampai membunuh. Yang dimaksud dengan zalim sama orang adalah melampaui batas tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Dan ini adalah wahada zulmun khatir, ini zalim yang berbahaya. Dan Nabi SAW mengatakan, hati-hati dengan dua orang yang terzalimi, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Hatta sampai-sampai orang kafir tidak boleh dizalimi. Dan jika ada orang yang mengundang anda dan dia orang kafir, maka bisa diterima undangannya. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian kira Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Hanyalah bahasa untuk mereka adalah hari melototnya pandangan-pandangan ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah hukuman Rabbmu jika menghukum satu kampung yang zalim. Maka hukuman Allah itu menyakitkan dan keras. Allah berfirman, Allah membiarkan orang yang zalim sampai jika Allah menghukumnya, dia tidak melepaskannya. Inilah dampak kezaliman kepada manusia. Dan zalim kepada orang lain, lais kutu anil insan, dosanya tidaklah gugur dari seseorang meskipun dia bertobat pada Allah. Labuta, tidak boleh tidak orang yang dizalimi harus melapangkannya. Jika mereka memaafkannya, maka gugur dosa darinya. Kemudian syarat yang lainnya, atau mengembalikan apa yang telah dizalimi, atau memberikan kesempatan, mempersilahkan untuk dikisas. Al-muhim yang jelas, labuta harus mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya fi hadhi dunya, di dunia ini. Wa ila, jika tidak, maka harus dibayar nanti pada kiamat pakai pahala. Sebagaimana terdapat dalam hadis tentang seorang yang datang dengan amal-amal yang saleh semisal gunung. Amal yang saleh semisal gunung, artinya orang ini adalah orang baik-baik. Maka orang yang Nabi sebut dengan orang yang bangkrut, yang Nabi sebut dengan orang yang bangkrut, itu adalah orang dalam tanda kutip soleh di mata manusia. Ya, karena dia punya amal-amal soleh. Amal soleh itu amal ikhlas dan ittiba. Semisal gunung, artinya banyak sekali. Semuanya adalah amal soleh. Maka orang ini bisa kita bayangkan adalah orang yang rajin membersamai kita di masjid atau di tempat pengajian dan yang lainnya. Nah, dia orang yang bangkrut. Kenapa? Karena kezaliman dengan manusia. Allah katakan dia pernah mencaci maki A, dia pernah menuduh secara tidak benar B, memakan harta orang lain itu C, menumpahkan darah orang ini itu D, pernah mukul itu, itu F, maka banyak sekali yang dia lakukan. Fayutahada, maka orang yang pertama diberi pahalanya, orang kedua diberi pahalanya. Jika habis kebaikannya sebelum yukta lunas ma'alai kewajibannya, maka diambilkan dari dosa-dosanya, lantas dosa itu ditimpakan padanya, kemudian turiha finnar, kemudian dilemparkanlah dia ke neraka. Walihata, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, siapa yang punya kezaliman kepada seseorang berkenaan dengan kehormatannya atau yang lain, maka hendaklah dia minta halal kepadanya di hari ini sebelum tidak ada dinar dan dirham. In kana lahu amal, jika dia punya amal soleh, maka ukhidha minhu, maka akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Jika dia tidak punya amal kebajikan, maka diambilkan kejelekan orang yang dizalimi, lantas dipikulkan kepadanya, yaitu pada hari kiamat. Macam yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Allah Ta'ala katakan, faminhum zalimu li nafsih, ada yang zalim dengan dirinya sendiri. Allah berfirman, janganlah kalian zalim terhadap diri kalian sendiri. Hal itu dengan melakukan dosa dan maksiat. Karena menjadi kewajiban setiap orang untuk memuliakan dirinya dengan taat, meninggikannya dari maksiat. Ya. Wa yu'ariduha li ta'atillahi wa maghfiratihi wa jannatih. Dan mendorongnya li ta'atillah, untuk taat pada Allah, mendapatkan ampunan dan surganya. Maka jika dia berbuat jelek pada dirinya, watarokaha, dan jika dia berbuat jelek pada dirinya, dia biarkan dirinya bersama maksiat dan syahwat yang haram, dia berikan pada dirinya apa yang dia sukai, maka dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia letakkan dirinya sendiri tidak pada tempatnya. Terdapat larangan dan celaan bagi orang yang zalim terhadap diri sendiri di Al-Quran. Bikathrah, itu banyak sekali. Wadzalika, dan itu, hal tersebut adalah dengan dosa dan maksiat antara dia dengan Allah. Maka menjadi kewajiban anda untuk membersihkan diri anda. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Artinya membersihkannya dari dosa dan maksiat, juga berugi orang yang mengotori dirinya. Waqad rubba, sungguh rugi man, orang yang dasaha mengotorinya. Artinya mengotori diri dengan dosa dan maksiat. Maka zalim yang pertama, zalim kemusyrikan, maka ini dosa yang tidak Allah ampuni kecuali dengan taubat. Macam yang kedua adalah dosa yang tidak Allah ampuni kecuali jika dimaafkan oleh pemilik. Idza tasamaha ashabu, jika orangnya saling memaafkan. Adapun kezaliman yang ketiga, maka dia terserah kehendak Allah. Maka kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri adalah terserah kehendak Allah. Jika Allah mengendakinya, Allah akan ampuni, jika tidak, Allah akan azab. Wa ala kulli halin, kesimpulannya kezaliman satu hal yang kecil. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu adalah tumpuan kegelapan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat penduduk neraka itu akan yakununa finnuri, maka dia akan memiliki cahaya. Allah Ta'ala mengatakan, pada hari di mana anda lihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, berjalan dan cahaya mereka ada di depan mereka. Adapun orang-orang munafik, maka mereka akan berada dalam tumpuan kegelapan. Allah Ta'ala berfirman, dan hari orang-orang munafik mengatakan, demikian juga munafik perempuan kepada orang-orang yang beriman, tunggu kami, kami akan meminta cahayamu. Ungduruna, yakni intaduruna, tunggu kami. Walatadhabu anna, jangan tinggalkan kami. Maka mereka gelap karena kezaliman, kekafiran, kemusyrikan dan maksiat. Maka mereka tidak bisa melihat bawah telapak kaki mereka, tidak bisa pula melihatnya. Maka mereka ini, orang-orang munafik ini, saat proses meniti sirat, Maka dia diberi cahaya di awal pertama kalinya, kemudian dipadamkan waliyadu billahi. Lantas ya, mereka tetap dalam kegelapan. Allah Ta'ala berfirman, kilarji'u waro'akum, kembalilah ke belakang, carilah cahaya. Maka dipasanglah di antara mereka bisurin satu pagar, lahubabun, punya pintu. Pintu bagian dalamnya terdapat kasih sayang Allah, pintu bagian luarnya min kibalihi, dari arahnya adalah azab. Fa dhulama yakununa fi hadhihi dhulumat, maka orang-orang yang suka zalim berada dalam tumpuan kegelapan ini pada hari kiamat. Wa hadha fi tahdhir, ini adalah tahdhir, peringatan keras tentang bahaya kezaliman. Bahasanya orang yang zalim pada hari kiamat akan berada dalam tumpuan kegelapan. Dia tidak mampu berjalan sehingga akhirnya dia terjumus dalam kebinasaan, wal akhtar, dan bahaya. Kemudian at-tahdir, peringatan tentang as-suh, pelit. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqu dhulma, hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wataku suha, ya, hati-hati dari sifat pelit, karena pelit itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian." Maka dalam hadis ini terdapat larangan dua hal yang adalah bagian dari perilaku akhlak yang jelek. Yang pertama, zalim. Telah lewat dalam hadis sebelumnya pembahasan tentang zalim. Namun yang jelas, ittaqu dzulma artinya jauhilah kezaliman. Ya, maka jadikan antaramu dengan dia pelindung berupa taat kepada Allah. Kemudian wattaqu suha, yaitu maka akhlak mulia yang jelek yang lain adalah asuha, pelit. Dan Allah katakan, siapa yang bisa menjaga dirinya dari, siapa yang bisa terhindar dari pelit yang ada pada dirinya, maka hanyalah dia orang-orang yang beruntung. Zakarullah, Allah sebutkan hal ini di surat Al-Hasr tentang sifat orang-orang Ansar. Allah Ta'ala mengatakan, dan orang-orang yang menyiapkan Ad-Dara dan Al-Iman, dua-duanya nama Madinah. Maka nama lain dari Al-Madinah adalah Ad-Dar, dan nama lain dari Al-Madinah adalah Al-Iman. Maka Madinah disebut Al-Iman karena iman akan kembali ke Madinah, kata Nabi, sebagaimana ular kembali ke tempat tinggalnya. Minka belim, sebelum datangnya mereka orang-orang muhajirin, mereka menginginkan mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka tidak jumpai dalam dada mereka hajatan mimma utu. Tidak ada pada diri mereka hasad terhadap apa yang diberikan kepada para muhajirin. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Walaukan nabihim khasasah, meskipun mereka itu dalam keadaan kekurangan atau fakir. Dan siapa yang bisa menjaga pelit dari dirinya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Di ayat yang lain, di ayat surat At-Taghabun, dan berinfaklah, khairan itulah yang lebih baik bagi kalian, dan siapa yang menjaga diri dari pelit yang ada pada dirinya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Atau supaya lebih jelas, akan saya bacakan tafsir At-Taghabun. Surat Al-Hasyr, ayat 9. Kalau di tafsir di Al-Mukhtasar fi Tafsir, orang-orang Ansar yang tinggal di Madinah sebelum datangnya Muhajirin, mereka memilih iman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepadanya dari Mekah. Mereka tidaklah menjumpai dalam dada mereka ghaidhan wa hasadan, marah dan pelik dan hasad. Hajatan dimaknai dengan ghaidhan wa hasadan, marah dan hasad. Mereka tidak pernah punya marah dan hasad pada para muhajirin di jalan Allah. Hasad kapan? Ketika mereka muhajirin mendapatkan sedikit dari harta rampasan perang, sedangkan Ansar tidak diberi. Wayuqaddimuna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan muhajirin daripada diri mereka sendiri dalam hal-hal kepentingan duniawi. Walau kanu muttasifina bil faqri wal haja, meskipun mereka dalam keadaan fakir dan membutuhkan. Khososah dimaknai dengan al-faqr dan haja. Dan siapa yang terjaga dari rakus pada dirinya terhadap harta dengan dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka hanyalah mereka orang-orang yang beruntung mendapatkan yartajunahu, yang mereka harapkan, dan selamat dari hal-hal yang mereka takutkan. Ya, maka kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir, imannya dimaknai dengan iman kepada Allah, sedangkan Adar dimaknai dengan Madinah. Maka asuhu adalah sifat yang tercela. Beda antara suhu dengan bakhil. Ya, bakhil adalah pelit dengan harta yang kau miliki, sedangkan asuh itu pelit plus. Karena asuh adalah pelit dengan apa harta yang anda miliki, plus rakus untuk mendapatkan harta yang ada di tangan orang lain. Tatatallak mengharapkan apa yang ada pada tangan orang. Ini asuh. Maka suh itu adalah pelit plus, yaitu plusnya plus rakus. Dia lebih jelek daripada pelit, daripada bakhil. Li'annahu, karena suh adalah bukhlun wa hirsun, pelit plus rakus sekali untuk mendapatkan apa yang ada di tangan orang lain. Suh inilah yang membinasakan orang-orang sebelum kita. Hamalahum, suh inilah yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah. Ayaswe kutima ahum, menimpakan darah mereka. Ingda amwal, ketika dia berurusan dengan masalah harta. Maka hamalahum dalika, asuhlah yang mendorong mereka untuk sampai berperang. Yang satu membinasakan yang lain, yaitu membunuh yang lain. Maka Nabi wanti-wanti pada kita untuk tidak memiliki asuh. Dan sepatutnya seorang itu waspada, dan jika dia jumpai sesuatu pada dirinya, dia minta pada Allah agar dijaga dari asuh. Dan adalah Abdurrahman bin Auf sering tawaf mengelilingi Ka'bah dan wukuf di Arafah sambil mengatakan, Allahumma kini suhan nafsi, ya Allah, jagalah aku dari pelit yang ada pada diriku. Beliau mengulang-ulang doa ini, lantas ditanyakan tentang hal tersebut, maka beliau mengatakan, jika aku terjaga dari pelit suh daripada diriku, aku terjaga dari kezaliman, pelit dan memutus hubungan. Menimbang, kenapa beliau katakan demikian? Menimbang firman Allah Ta'ala, siapa yang terjaga dari pelit pada dirinya, hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Fa'idha wukiya suha nafsi, maka jika seorang itu terlindungi dari pelit pada dirinya, kafa anidhul, maka dia tidak akan melakukan kezaliman, tidak akan melakukan iktidak, perbuatan melampaui batas. Jika seorang itu terlindung dari pelit yang ada pada dirinya, maka dia akan bayar, ya, dia akan mengeluarkan sedekah dan bayar zakat. Ahsana ilanas, berbuat baik kepada orang lain. Adapun jika dia pelit, maka itu menghalanginya untuk berinfak dan mendorongnya untuk zalim pada orang dalam berkaitan dengan harta. Ringkasnya, asuh adalah sifat yang tercela. Tadi kisah Abdurrahman bin Auf itu dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di tafsirnya, disebutkan oleh Al-Faqihi di Akhbarul Makkah. dan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Kemudian kutipan faedah, kutipan perkataan Ibnu Qayyim, beda antara ngirit sama pelit. Apa beda iktisad ngirit dengan asuh pelit? Maka ngirit itu akhlak yang terpuji. Ya tawalladu min khuluqaini. Dia adalah perpaduan, muncul karena perpaduan dua akhlak. Orang itu bisa ngirit karena perpaduan dua akhlak, adil dan bijaksana. Maka dengan adil dia akan ya'tadil, proporsional dalam tidak memberi dan memberi. Dan dengan hikmah dia akan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang layak. Maka muncullah dari perpaduan dua sifat ini al-iqtisad, ngirit. Dan ngirit adalah wasatun, pertengahan di antara dua titik ekstrim yang tercela, yaitu boros dan pelit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu alias pelit, dan jangan pula dibuka lebar-lebar alias boros. Maka engkau akan duduk maluman tercela dan merugi. Di surat Al-Furqan, dan orang-orang yang jika berinfak tidak kemudian melampaui batas atau tidak boros, tidak pula kurang, dan adalah beliau pertengahan di antara hal itu. Silakan makan, silakan minum, namun jangan boros. Nah, itu ngirit al-iqtisad. Sedangkan asu adalah akhlak yang tercela. Dia adalah lahir muncul dari dua akhlak tercela, yaitu buruk sangka sama kerdilnya jiwa. Yumituhu wa'du syaitan. Maka dia mendapatkan bantuan berupa janji setan, sehingga akhirnya dia menjadi halian. Halian, apa itu hala? Sidatul hirs, rakus yang hebat untuk mendapatkan sesuatu, wasyarah dan rakus. Maka muncul karenanya al-man'u, tidak mau memberi, tidak mau berbagi. Dan al-jaza'u, berkeluh kesah ketika atau al-man'u, tidak mau berbagi, lil-badlihi, ketika ada cara berbagi dan berkeluh kesah karena tidak ada, karena kehilangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, senyum manusia tercipta dalam keadaan halu, yaitu jika masahu syahu jazua, jika mendapatkan kejelekan dia berkeluh kesah. Wa ita masahu khairu manu'a, jika mendapatkan nikmat dia tidak mau berbagi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.